Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, tak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia serta di akhirat kelak nanti insyaallah. Amin. Dalam pertemuan kali ini di acara Radio Republik Indonesia yang berada di Medan, yaitu dalam rangka acara penyejuk keimanan, insyaallah saya akan membawakan kali ini surat An-Nisa ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa bin Maryam benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Jadi ayat ini memang diawali dengan huruf waw. Waw ini adalah wawul atab atau maksudnya dan begitu ya. Mengikut sertakan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan pelanggaran mereka terhadap perjanjian dan dikarenakan kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah ataupun tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Padahal sebetulnya ketika mereka mengatakan tersebut, sebetulnya mereka tertutupnya hati mereka karena disebabkan oleh sikap dan perilaku mereka sehari-harinya, maka makin lama bertambah besar, maka makin jauhlah mereka dari ayat-ayat Allah dan keimanan mereka. Maka diingatkan dalam ayat ini Allah berfirman wa qaulihim. Perkataan mereka itu apa kira-kira? Itulah perkataan mereka mengatakan bahwasanya inna qatalnal masih. Sangat yakin kali mereka, Ustaz. Percaya diri kali bahwasanya yang kami bunuh itu adalah Nabi Isa. Kalau memang Nabi Isa ini mereka akui sebagai Tuhan mereka, kenapa mereka harus membunuh? Kan logikanya kan begitu, Ustaz. Iya, ini ada satu hal yang menarik ini sebenarnya, Ustaz Fajrul. Karena dimulai dengan ayat 156 wa bi kufrihim. Iya. Mereka itu sangat benci dengan Nabi. Iya. Bani Israel ini notabene Bani Israel. Yeah. Bani Israel itu sangat benci dengan Nabi wa qatlihimul anbiya bi ghairi haq. Jadi begitu datang Nabi Isa alaihissalam, mereka pun ingin membunuhnya. Jadi yang ingin membunuh itu Bani Israel. Yeah. Jangankan sebagai sosok Tuhan, sosok Nabi saja mereka tidak mengakui pada sosok diri Isa alaihissalam, untuk Isa alaihissalam. Yeah. Ini Bani Israel yang notabene materialisme. Sementara yang menuhankan ini bukanlah kelompok Bani Israel ini pengikut setia yang datang kemudian yang mengaku bahwa dan menyatakan bahwa Isa adalah Tuhan mereka. Jadi ini dua permasalahan yang berbeda, Ustaz Fajrul. Antara si pembunuh dengan orang yang menuhankan. Yang membunuh ini adalah orang yang benci sekali dengan Nabi Isa alaihissalam. Orang yang membunuh inilah yang mengatakan bahwa mamanya, mama Nabi Isa ini, yang disebut Bunda Maria ini adalah pelacur. Ini Bani Israel. Yang disebutkan pada ayat sebelumnya dengan buhtanan azima. Itu bahasa lain dari kau pelacur gitu. Maksudnya wa qawli ma'ala Maryam buhtanan azima, perkataan mereka kepada Maryam, kau adalah pelacur. Cuman bahasanya di itulah indahnya Al-Qur'an, buhtanan azima. Terus jadi anaknya dibunuh, ibunya dicaci maki. Ini adalah pekerjaan Bani Israel yang sangat benci terhadap Nabi Isa alaihissalam. Berarti di sini pertama mereka melakukan kesalahan bikufrihim. Iya. Yang kedua mereka melakukan kesalahan wa qawlihim ala Maryam. Nah, pada apa ayat itu? 100 buhtanan azima, kebohongan, kedustaan. Dan pada ayat selanjutnya mereka mengatakan bahwasanya kebohongan mereka, bahwasanya mereka sudah membunuh Nabi Isa. Iya, jadi mereka benci kepada Nabi Isa dan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Iya. Makanya dipirmankan oleh Allah, dijelaskan situ wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ah, sebelumnya lagi, Ustaz. Sebelumnya Rasulullah. Iya, sebelumnya Rasulullah. Inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Iya. Siapa yang mengatakan Rasulullah ini? Ada dua versi. Yang pertama memang wa qaulihim, kami membunuh utusan Tuhan. Iya. Itu artinya apa? Yakin mereka. Keangkuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan tuh enggak ada apa-apanya, gitulah. Buktinya apa? Utusannya kami bunuh. Gitulah. Jadi kata-kata Rasulullah ini adalah betul-betul sudah tidak punya iman sama sekali. Buktinya apa? Inilah nih utusan Tuhan ini, Nabi Isa aja kami bunuh katanya. Nah, itu satu pendapat. Pendapat yang lain bahwa Rasulullah ini bukanlah perkataan mereka, tapi identitas yang disebutkan Allah kepada bahwa Al-Masih itu ketika dibunuh bukan sebenarnya Anda membunuh Al-Masih saja, tapi sebenarnya Anda telah membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah di luar dari konteks pembicaraan menurut penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Artinya, masa Anda tega membunuh utusan Allah katanya. Nah, itu konteks yang kedua. Ketika Anda membunuh utusan Allah, itu sama saja ingin berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam hal ini Allah sudah menjelaskan secara garis besar walakin subbiha lahum. Iya. Artinya bukan sesungguhnya kan gitu, Ustaz. Iya, tapi rupanya tipu daya mereka itu tidak berhasil. Tidak berhasil. Iya. Tapi mereka tetap mengatakan berhasil. Iya. Gitu. Karena memang propaganda mereka sudah terlalu hebat sehingga untuk mengatakan tidak berhasil itu malu rasanya. Jadi menariknya, Safari. Iya. Baik umat Yahudi ataupun umat Nasrani menginginkan bahwa pembunuhan ini berhasil. Iya. Umat Yahudi ketika mengatakan bahwa ini berhasil, bahwa dia hebat telah melawan Tuhan dan Tuhan kalah. Sampai itu Yahudi itu keyakinan mereka. Karena dalam perjanjian lama itu mereka mengatakan Nabi Yakub itu pernah bertarung dengan Allah dan Nabi Yakub itu menang, Allah kalah. Sehingga kenabian itu pindah ke Nabi Yakub. Seharusnya Esau nabi yang atasannya. Ngotot Nabi Yakub di dalam perjanjian lama itu berantem Tuhan dengan nabi, kalah Tuhan. Ah, di sini itu satu Yahudi jadi menginginkan Isa dibunuh supaya dia mengatakan utusan Tuhan itu kalah, berarti Tuhan ikut kalah. Nah, umat Nasrani menginginkan Isa juga tetap disalib supaya dikatakan bahwa disalibnya Isa ini untuk penembusan dosa umat manusia. Kira-kira saat yang diberitahukan Al-Quran seperti ini dengan jelas bukan Nabi Isa yang Rasulullah itu yang dibunuh mereka. Kira-kira apa rahasianya Allah beritahukan seperti itu? Untuk menepis dua tuduhan yang tidak benar terhadap utusan Allah. Menepis tuduhan yang dituduhkan oleh Bani Israel. Iya. Yang mereka sangat benci terhadap para nabi. Iya. Dan berusaha untuk membunuhnya, rupanya apa? Allah lebih maha kuasa, sehingga Rasulnya Allah selamatkan. Yang kedua, menepis tuduhan kepada umat Nasrani yang mengatakan bahwa Isa itu disalib dengan harapan menjadi tembusan. Allah sangat mudah memaafkan seorang dosa hambanya tanpa harus ditebus melalui penyaliban. Nah, jadi sudah jelas begitu saja. Iya. Kira-kira kalau zaman sekarang ini fenomena seperti ini ada nggak kira-kira, Ustaz? Iya, sebenarnya pengkucilan-pengkucilan terhadap orang yang berpegang teguh kepada agama itu terus saja ada. Terus saja ada itu ya. Dan kita menemukan betapa sedihnya kita melihat kesalahan orang agamawan, baik ustadz ataupun siapapun yang berpegang teguh agama, salah sedikit ataupun tidak salah menurut pandangan dia itu sudah dibesar-besarkan. Sementara kemaksiatan orang yang berbuat jahat itu dianggap biasa. Kenapa? Sebenarnya mereka ingin membumi hanguskan apa? Semua simbol-simbol yang terkait dengan Tuhan. Nah, yang di sini adalah Rasulullah. Rasulullah. Utusan Allah. Jadi sebenarnya konsentrasinya mereka ingin menjelek-jelekkan. Lihat tuh, Tuhan aja enggak bisa menyelamatkan nabinya. Iya, iya. Nah, maka dikatakan tidak, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu. Kamu tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tetapi Allah Maha Kuasa bisa membuat orang berubah. Jadi menariknya, pada waktu peristiwa pembunuhan ini, penyaliban, penangkapan ini, itu suasana malam. Dan Nabi Isa ini berdakwah sembunyi-sembunyi. Karena kondisinya dari lahir saja dia sudah dikucilkan, kan begitu. Pengikutnya pun tak banyak. Jadi sebenarnya tentara itu tak tahu mana Nabi Isa. Oh begitu. Suasana gelap, cuman ada mata-mata satu. Ada yang tidak setia menurut versi, sebuah versi gitu. Jadi pengikutnya inilah yang menunjukkan yang kupeluk itulah Nabi Isa. Nah, tapi rupanya jalan untuk menyelamatkan hambanya Allah Maha tahu. Maka di sini kita tidak perlu tahu bagaimana prosesnya, tetapi Allah mengatakan subbihalahu. Diserupakan. Allah sebelumnya menciptakan manusia dari nol saja bisa. Apalagi sekedar merubah raut wajah orang. Apalagi ke suasananya remang-remang, gelap-gelap. Nah, jadi sebetulnya salah tangkap itu mungkin. Salah tangkap itu mungkin. Bahkan juga kadang-kadang kalau kita perhatikan ada sebuah acara di TV Zan mendatangkan wajah yang serupa. Serupa. Jadi subbihalahum ini bukan hal yang aneh. Bukan hal yang aneh. Iya. Wah, artinya Allah ingin menunjukkan kekuasaannya sih. Iya, benar sekali. Dengan mendatangkan pemahaman yang lebih mudah kita pahami. Iya, subbihalahum. Sebetulnya di sini adalah kekuasaan Allah yang berlaku. Benar sekali. Bukan permasalahan masalah untuk menyerupai atau tidak. Jadi masalahnya ini keimanan. Kita lebih yakin bahwa Allah itu mampu memaafkan kita sehingga tidak perlu penyaliban, atau kita yakin bahwa Allah itu tidak mampu menyelesaikan taubatan kita harus sehingga harus ada anak Tuhan yang harus disalib. Mana menurut Ustaz Fajrul yang lebih yakin, Ustaz Fajrul? Maka kalau kita melihat dari Al-Qur'an ini, yang dua tanya tadi, bagaimana jawabannya? Jadi untuk itu sebetulnya tidak perlu, Allah sudah menunjukkan kekuasaannya sini, karena sebelum ini terjadi Allah sudah menunjukkan kekuasaan yang lebih daripada ini. Jadi sebenarnya masalahnya yakin saja bahwa Allah yakin mampu. Yakin kita Allah itu mampu segalanya. Untuk memberi taubat tanpa harus ada penyaliban. Penyaliban. Iya, dan Allah mampu untuk menyelamatkan hambanya ya. Iya. Utusannya ya dalam keadaan terjepit. Nah, itu dia. Maka wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Bagaimana kondisinya kok mereka sendiri ragu-ragu itu, Ustaz Fajrul? Itulah. Ini kan wa innal ladzi, dan sesungguhnya. Alladzi ini sudah jelas, ini orang-orang yang betul-betul meragukan. Ikhtalafu fi. Setelah itu lafi. Ini kan ada huruf fa'afi dua kali. Begitu kan. Menurut mereka ini kadang-kadang ini pengulangan ini katanya. Padahal fihi yang pertama dengan lafi yang kedua itu sangat berbeda. Seakan-akan kalau kita membaca berita gitu, kadang-kadang dengan intonasi pertama dengan kedua itu sudah berbeda statementnya. Begitu. Jadi ini yang inilah keadaan mereka, ikhtalafu fihi. Padahal mereka itu lafi syakkin minhu, betul-betul mereka itu ragu. Ragu. Sudah mereka ragu, sudah mereka ini enggak tahu malahum min ilmin. Karena memang begini, Ustaz Fajrul. Gimana, Ustaz? Muka boleh serupa. Iya. Tapi terlihat ini oon kali gitu ya kan, nggak ada tampang-tampang nabi sikit pun gitu kan. Ah, masa kayak gini nabi katanya kan. Nabi itu pasti wawasannya jauh ke depan gitu kan. Jauh ke depan. Karismatik gitu ya kan. Ini muka aja sama tapi nampaknya ini bukan nabi nih kan, kayak gitu. Kita kan bisa melihat raut sama tapi perangai tetap saja tidak bisa. Orang bisa melihat ini adalah tampang pejabat ada gitu ya kan. Ketika ada muka yang sama, ya ini kok jauh. Makanya lafi ikhtalafufi lafi sakiminu. Gak kenal pun dia tapi lihat nampak ini bukan nabi nih. Begitu. Malahum bihi min ilmin illa tiba azzam. Jadi di sini Allah memberitahukan sudah mereka berselisih paham dalam keraguan betul-betul, tidak ada informasi tentang pembunuhan tersebut. Mereka hanya mengikuti prasangka belaka. Terus mereka yakin apa yang mereka lakukan. Macam mana ini, Sir? Jadi sudah selisih, enggak tahu. Terus itu mereka betul-betul ragu, betul enggak begitu. Terus enggak ada ilmu pengetahuan untuk masuk ke situ. Hanya berdasarkan prasangka mereka. Iya, jadi sebenarnya ini sudah kalah malu, Sir Fajrul. Oh. Masalahnya sudah dibilang Nabi Isa ketangkap. Isa dari salib. Udahlah, daripada tidak terjadi penyaliban, kita salib ajalah siapa saja. Kita bilang, "Hai Nabi Isa." Toh rupanya dia enggak muncul-muncul lagi. Begitulah permasalahannya ini. Informasi sudah tersebar, samalah kayak misalnya ada Ustaz Fajrul menemukan tengah masyarakat, undangan sudah disebar. Rupanya pengantin pria tidak datang. Udahlah cari aja pengganti, yang penting pada hari ini terjadi pernikahan karena semua sudah disiapkan. Ini lebih dahsyat dari itu. Jadi udah kalah malu, teruskan saja. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini kita tidak menjadi orang-orang yang berselisih paham, bahkan tidak ada informasi dan keraguan kita dalam hal tersebut, dan dijauhkan kita dari kedustaan yang begitu hebat yang terjadi pada masa Nabi Isa dengan pengikut-pengikutnya ataupun kaumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari tim Safir Al-Azhar bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan saya Fazrul Haq mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.